الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم النبي الأمي المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، يقول جل شأنه في الكتاب العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقل ربي زدني علما. سلام جماعة رحمكم الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Satu hal yang perlu saya ingatkan, dan ini tentu yang menjadi objektif utama kenapa harus ada syariat sholat Jumat, adalah agar para pemimpin-pemimpin, para lelaki umat Islam, umat Muhammad SAW, senantiasa ingat visi hidupnya sebagai seorang mukmin adalah untuk itu volume Jumatan selalu disyariatkan di dalam agama untuk satu tujuan: ittaqullah haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah bukan dengan takwa yang sambilan, tapi takwa yang sungguhan, yang hak. Tema Jumat kita pada hari ini dari sebuah rangkaian yang ditawarkan, saya akan membahas tentang sebuah pendekatan dalam berinteraksi dengan Al-Quran Al-Karim. Pada kesempatan ini saya akan berbicara tentang cara memandang Al-Quran Al-Karim. Sidang jemaah yang maha Allah, ada banyak cara orang memandang Al-Quran Al-Karim, tetapi sesungguhnya kebanyakan keliru, karena Al-Quran sudah menawarkan dirinya sendiri bagaimana dia ingin dipandang. Sebagai konklusi materi Jumat pada hari ini, saya ingin katakan bahwa jika ingin benar dalam memandang Al-Quran, maka pandanglah Al-Quran sesuai namanya. Pandanglah Al-Quran sesuai namanya. Jika Anda ingin benar menyikapi Al-Quran dengan attitude yang benar, maka sikapi Al-Quran itu seperti Al-Quran memperkenalkan karakteristik dirinya. Mungkin di Jumat berikutnya saya akan berbicara tentang karakteristik Al-Quran Al-Karim. Hari ini saya akan membahas tentang cara memandang Al-Quran lewat nama-namanya. Saya kira ini menjadi rumusan. Allah Subhanahu wa Ta'ala punya nama. Allah ingin dipandang dirinya sesuai dengan namanya. Dari namanya, Allah memperkenalkan karakternya atau sifat dirinya. Jangan sembarangan menamai Allah, kemudian Anda berkata, saya sih terserah yang di atas saja. Salah besar. Allah tidak pernah menamai dirinya yang di atas. Dia tidak punya nama itu. Subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Allah Maha Suci terhadap semua yang mereka lekatkan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti saya lihat, dan ada banyak buku bestseller yang dari temanya sesungguhnya menunjukkan bahwa sang penulis, walaupun sudah terlanjur bestseller, tidak mengerti siapa Allah sesungguhnya. Misalnya, ada buku di Indonesia yang temanya tentang Tuhan atau Allah Sang Tabib. Allah Sang Tabib, mungkin maksud dia Asy-Syafi. Tetapi ada perbedaan dasar antara Tabib dengan Syafi, Syifa. Begitu juga ada penulis orientalis yang menulis tentang Al-Quran, dan ini juga bestseller di dunia, walaupun salah dari cara dia memandang Al-Quran Al-Karim. Misalnya, Al-Quran adalah kitab sejarah yang paling agung. Tidak, Al-Quran bukan kitab sejarah. Dia sudah punya namanya sendiri. Bahwa ada unsur sejarah di dalam Al-Quran dan sangat mengagumkan, sangat agung dan sangat mengagumkan, iya. Tapi jangan terlalu cepat menamakan bahwa Al-Quran adalah sebuah kitab sejarah. Lalu, bagaimana Al-Quran menawarkan dirinya untuk dipandang? Pandanglah seperti dia menamai dirinya. Memang ada banyak nama di dalam Al-Quran, di mana Al-Quran menamai dirinya sendiri. Misalnya, dia sebagai Al-Quran, bentuk superlatif daripada qira'ah. Jadi Quran itu bukan bacaan, tapi bacaan luar biasa. Nama kedua yang masyhur dari Al-Quran adalah Al-Kitab, Alif Lam Lil Istighraq, menunjukkan secara gramatika tentang cakupan total fungsi dan peran Al-Quran sebagai Al-Kitab adalah as a manual book yang paling sempurna, panduan hidup yang sempurna. Al-Kitab, Zalikal Kitab, panduan hidup yang sangat sempurna. Al-Quran juga menamai dirinya sendiri selain Al-Quran dan Al-Kitab. Dia menamai dirinya misalnya sebagai Hudan, Hidayah, Kitab Hidayah. Lebih dari sekitar petunjuk. Hidayah, dari kata-kata Hidayah di memberikan bimbingan di depan dengan cara yang sangat lembut. Ke arah jalan yang terlurus. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Al-Quran ini tidak menunjukkan anda ke jalan yang lurus, tapi ke jalan yang terlurus. Yang paling lurus. Sebuah kitab hidayah. Ihdina siratal mustaqim. Adalah sebuah kitab petunjuk yang menunjukkan manusia ke sesuatu yang paling hak, bukan coba-coba, bukan kira-kira. Al-Quran juga menamai dirinya sebagai Al-Furqan, bukan hanya membedakan dan membantu kita membedakan antara baik dan benar, tapi benar dan hak, bukan cuma hak dan batil. Al-Quran juga dinamai sebagai Al-Burhan, Al-Haq, Al-Nab'ul Azim, Al-Balagh, Al-Ruh, Al-Maw'idah, Al-Shifa. Banyak sekali nama-namanya. Orang bijak berkata, orang yang belum pernah memasuki pintu Allah, pintu surga Allah di dunia, berat kemungkinan untuk memasuki pintu surga Allah yang di akhirat. Karena pintu surga Allah yang di akhirat adalah nama-namanya dalam Asma'ul Husna. Dan Asma'ul Husna bukan 99. Memang ada kali meriwayatkan 100 dikurangi 1. Tetapi tidak menunjukkan al-hasr. Tidak menunjukkan bahwa cuma 99. Karena ada dua lain dari Nabi SAW yang menunjukkan bahwa Asma'ul Husna itu tidak 99. Misalnya, dalam hadis yang panjang, dalam satu doa. Barang siapa yang membaca doa seperti ini, maka seberapa berat pun musibah yang dihadapinya dan seberapa kritis persoalan yang dihadapinya, jika dia membaca doa ini dengan penuh keyakinan, maka kata Rasulullah SAW akan cepat diganti persoalan yang menghimpitnya dengan sebuah kegembiraan. Doa itu dari sebuah hadis yang bunyi begini. Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika nasiyati biyadika madin fiyya hukmuka adlun fiyya Allahuk. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. يا الله aku cuma hamba, ayahku lelaki itu pun cuma hamba, ibuku perempuan itu juga cuma hamba, ubun-ubunku ada di ujung jemari. Apapun yang menimpaku hari ini adalah hukummu yang sudah terlanjur berlaku sebelum aku ada. Musibah apapun yang menimpa diriku saat ini adalah bentuk keadilanmu yang paling adil buatku. Karenanya, aku bermohon lewat namamu, nama yang kau sendiri menamai dirimu dengan nama itu. Nah, atau aku juga bermohon kepadamu lewat nama yang kau turunkan lewat kitab suci. Aku juga bermohon lewat namamu, nama yang kau ajarkan kepada hamba-hamba pilihan. Aku juga bermohon kepadamu, ya Allah, lewat nama-namamu yang masih kau rahasiakan dalam ilmu gaibmu yang tak terhingga jumlahnya. Jadikanlah Al-Quran sebagai penerang dadaku, penyejuk kalbuku, penghilang kesedihanku, dan penghapus semua bundah kelanaku. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami yang sudah mengetahui doa ini, apakah wajib mempelajarinya? Kata Rasul, iya, wajib mempelajarinya. Karena barang siapa yang mempelajari doa itu, maka sesungguhnya seberapa berat pun masalah yang dihadapinya akan diganti dengan kegembiraan yang cepat. Sallallahu alaihi wasallam. Itu tentang hadis Asmaul Husna dan bagaimana doa begitu cepat memberikan pengaruh terhadap persoalan ketika kita bermohon lewat Asmaul Husna dan lewat Al-Qur'an Al-Karim yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika Allah menamai Qur'an seperti yang Allah mahu, seperti Qur'an memperkenalkan dirinya lewat namanya, maka pandanglah Qur'an seperti itu. Jangan terpengaruh oleh dua hal. Oleh orang yang disesatkan ilmunya tentang Al-Qur'an, misalnya para orientalis atau scholarship muslim yang cara berpikirnya sudah terinfiltrasi dengan virus-virus sekularisme, virus-virus orientalisme. Atau karena kebutuhan kita, umumnya kita memang sejak kecil tidak diperkenalkan dengan benar what is Al-Quran. Sehingga di dalam benak kita umumnya Al-Quran hanyalah sebatas bacaan. Karenanya tidak terasa di dalam benak tentang keagungan Al-Quran. Sidang jemaah rahimakumullah. Ada yang menarik. Apakah Jibril tidak tahu ketika hendak menurunkan wahyu kepada Muhammad bahwa Muhammad itu tidak pandai baca dan tulis? Jawabnya pasti tahu. Karena Muhammad terang-terangan berkata, "Ma ana biqari." Aku tidak bisa baca dan aku tak pandai tulis. Lalu apa maksud Jibril mengulang-ulang ini? Iqra, bacalah. Saya mencoba untuk mengutip dari tafsir Muhammad Abdu terlepas dari khilaf. Tapi saya menangkap sebuah pencerahan. Bahwa iqra tidak hanya sekedar bacalah, tapi dia adalah fi'al amr takwini. Bentuk kalimat perintah yang tujuannya menjadikan. Iqra artinya kujadikan engkau pandai membaca. Ada orang yang pandai Al-Quran, tapi ada orang yang dipandaikan oleh Al-Quran Al-Karim. Dia bisa menyandang sederet gelar tentang ahli Al-Quran, tapi belum tentu pada dirinya terpancar Al-Quran Al-Karim. Belum tentu. Karena Al-Quran tidak seperti kitab biasa. Saya ingin mencoba membuka dulu cakrawala memandang sebelum masuk ke mana. Jibril tahu persis kalau Muhammad itu tidak pandai baca. Tapi Jibril sedang tidak perintahkan Muhammad, sedang tidak peloncong Muhammad, tapi Jibril diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk pandaikan Muhammad membaca dengan sebuah bacaan yang sangat mulia yang bernama Al-Qur'an. Apa yang terjadi? Satu kata kunci bagi siapa saja yang ingin Al-Qur'an bergema di dalam dirinya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Anda butuh tiga alat untuk bisa sampai ke tahap itu. Khatib tentu masih terlalu jauh untuk sampai ke sana. Namun ada baiknya ketika saya sampaikan ayat di dalam surat Qaf. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ayat 37. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Al-Qur'an itu akan bisa menjadi reminder bagi dirimu, di mana Al-Qur'an yang akan selalu mengontrol dirimu. Kalau pada organ dirimu tiga itu aktif. Satu, hidup kalbumu. tunduk pendengaranmu pada nasihat Al-Quran dan jujur pandanganmu sehingga menjadi saksi terhadap kebenaran Al-Quran. Karena tidak ada benturan antara Quran visual yang berupa jagat raya dengan Quran tertulis yang bernama Al-Quran ini. Karena kedua-duanya adalah ayat yang harus dibaca. Kembali kepada Iqra. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Khalaq al-insana min alaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari segumpal darah. Wahai Muhammad, kamu tidak akan pernah punya ilmu apapun kecuali atas nama Tuhanmu kau kemudian bisa berilmu. Subhana la ilma lana illa ma 'allamtana. Bahkan malaikat saja deklar bahwa Tuhanku, aku tidak pernah punya pengetahuan yang bermakna, yang bermanfaat bagiku, kecuali Engkau yang ajarkannya kepadaku. Ini perkataan dikeluarkan oleh malaikat ketika malaikat usai komplain, kalau bisa dibilang komplain dalam tanda kutip, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Allah hendak menciptakan Adam, menjadikan Adam sebagai khalifah. Malaikat kemudian mengakui kebodohannya dan dia mengatakan, Subhana la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah, sungguh tidak ada pengetahuan di dalam benakku kecuali Engkau yang memberikannya kepadaku. Bagaimana Al-Quran menelusur jauh, bukan hanya ke dalam renung Paul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi kemudian kepada setiap sel tubuh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Al-Quran sebagai bacaan, Al-Quran sebagai bacaan, Iqra dari kata-kata Qur'an. Dalam tafsir beliau mengatakan bahwa yang pertama kali turun bersama bacaan mulia ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ar-Rahman 'allama al-Qur'an. Ar-Rahman, hanya karena Dia sebagai yang Maha Pengasihlah kemudian yang mengajarkan Qur'an kepadamu. Maksudnya bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa memahami Al-Qur'an. Di antara jamaah rahimakumullah, kalau Anda ingin mendeteksi diri apakah saya termasuk orang yang sudah mendapatkan rahmat Al-Quran dalam surah Ar-Rahman tadi, sederhana deteksinya. Lihat, orang yang dirahmati Allah untuk bisa mengagungkan Quran di dalam dirinya untuk kemudian tertarik mengamalkannya, tanda pertamanya adalah ketika kalbnya merasakan keterangan saat dia membaca kitab Al-Quran. Keterangan apa yang didapat? Ada banyak hal kalau ingin kita ungkap satu persatu ayat yang semua kata-katanya Al-Quran. Tapi yang ingin saya katakan bahwa pertama kali, kenapa kalb ini bisa kemudian merasakan kesyaduan saat bersama Al-Quran, adalah pertama, rahmat yang turun itu adalah ketika telinga ini bukan cuma mau mendengarkan kebenaran, tapi mau tunduk pada kebenaran yang didengarnya. Itu rahmat. Tidak setiap orang yang mampu mendengar itu mau mendengarkan kebenaran. Dan tidak setiap orang yang mau mendengarkan kebenaran itu tunduk pada kebenaran yang didengarnya. Karena rahmat Allah paket mau mendengarkan kebenaran dan tunduk pada kebenaran itu bisa terjadi. Sami'na wa ata'na. Rahmat kedua adalah ketika mata seseorang, ketika mata seseorang itu dirahmati Allah untuk bisa melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kemudian dia bisa menjadi saksi bahwa apa yang dikatakan Al-Quran ternyata benar, apa yang tertera di jagat raya ini. Dan yang ketiga, kalau telinga telah berperan sami'na wa ata'na, ini berarti rahmat. Kalau mata sudah berperan melihat dan menjadi saksi terhadap kebenaran yang dilihatnya, berarti itu rahmat. Karena tidak setiap orang yang melihat pandai menganalisa, dan tidak setiap orang yang pandai menganalisa kemudian melihat kebesaran Tuhannya, dan tidak setiap orang yang bisa melihat kebesaran Tuhannya menjadi saksi atas kebesaran Tuhannya. Dan yang ketiga, lidah. Banyak orang pandai bertutur berbagai macam bahasa, tapi tidak setiap orang berani berikrar terhadap kebenaran yang ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Ketika tiga fungsi organ ini telah pada tempatnya, maka kalb akan menjadi tenang. Sidang Jumat, Rasulullah. Jadi pandanglah Al-Quran seperti Quran menamai dirinya. Yang pertama adalah sebagai Al-Quran, sebagai bacaan yang sangat mulia. Dan setelah itu, saya yakin cara pandang Anda terhadap Al-Quran pasti berubah. Tidak seperti Anda memandang koran, tidak seperti Anda memandang buku fotokopian Anda itu semua. Anda akan berubah pikiran. Anda akan terbimbing oleh Al-Quran. Setidaknya rahmat akan turun. Itu yang terjadi pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian diberikan yang bernama ilmu. Allah berikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilmu. Saya bertanya kepada Anda, ketika Adam lebih pandai dari malaikat, wa ikulna ya Adam anbi'ahum bi'asma'ihim falamma anba'ahum bi'asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaiba as-samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Ayat ini menggambarkan betapa Adam diperintahkan untuk memberitakan ilmu yang telah Allah ajarkan kepada Adam untuk diberitakan kepada para malaikat. Saat itu malaikat lebih, maksud saya Adam lebih mengerti ketimbang malaikat karena Allah yang mengajarkannya. Ini menarik. Apakah Adam saat itu belajar? Tidak. Wa 'allama Adam. Allah yang mengajarkan Adam. Apa yang Allah ajarkan kepada Adam? Al-asma. Nama, karakteristik, sampai fungsi-fungsi benar. Berapa banyak yang Allah ajarkan? Kulla. Semuanya. Kembali kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adalah manusia yang dipandaikan oleh Al-Quran karena jiwanya telah menyatu dengan Al-Quran. Bahkan kana khuluqul Quran. Bahkan bukan cuma sikap mental, tapi perilakunya adalah Al-Quran Al-Karim. Kenapa itu bisa terjadi? Karena Allah masukkan ilmu. Saudaraku, silakan cari ilmu keliling dunia. Sampai ke negeri Cina. Ilmu yang Anda dapati, cuma ilmu yang mungkin benar, mungkin salah. Tapi kalau Anda kemudian menjadikan semua ilmu yang Anda dapatkan untuk kemudian Anda pandang dengan sudut pandang Al-Quran, maka Anda akan mencapai kepada satu capaian ilmu yang hak. Ada agama baru di dunia modern sekarang yang bernama materialisme. Seperti kita baca di koran bahwa 50% penduduk Nasrani dan penduduk Yahudi di Amerika telah berubah menjadi ateis karena korban agama baru yang bernama materialisme. Ketika kesuksesan, kehormatan diukur dengan materi, bahkan ukuran-ukuran kesalehan pun diukur dengan materi. Na'udzubillah min dzalik. Dengan Al-Quran Al-Karim, dengan ilmu Al-Quran yang kita dapat, niscaya kita sampai kepada puncak yang namanya ilmu, yakni wabil akhiratihum yuqinun. Wabil akhiratihum yuqinun. Puncak atau hakikat sebuah ilmu adalah yakin. Tapi yakin yang sesungguhnya adalah ketika telah mampu membawa manusia menembus materi yang bernama ukhrawi, akhirat. Dan tidak ada kitab, tidak ada buku ilmiah yang bisa membawa kita ke arah sana selain Al-Quran Al-Karim. Yang ketiga, bagaimana Ar-Rahman mengalami Al-Quran kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada siapa saja yang sungguh-sungguh ingin kembali kepada Al-Quran. Yang ketiga, ketika Allah masukkan ke dalam diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang namanya iradah, keinginan, bahkan keinginan kuat, bahkan ketangguhan untuk bisa membaca Al-Quran. Hanya orang-orang yang dirahmati Allah saja yang punya keinginan kuat untuk bisa mau dan bisa memahami Al-Quran Al-Karim. Ar-Rahman mengalami Al-Quran. Tapi lebih dari itu, ternyata Allah bukan cuma memberikan rahmat, ilmu, irada, bahkan Allah masukkan ke dalam diri Muhammad qudrat, skill, kemampuan untuk bisa membaca. Bahkan lebih dari itu, ternyata pada akhirnya jiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah jiwa pembaca. Ketika itu yang kemudian ditransformasikan kepada para sahabi, katakanlah Mu'adz bin Jabal yang belum lama masuk Islam, kemudian dengan transformasi ilmu yang sudah begitu terstruktur baik, bukan ilmu kira-kira, kemudian Mu'adz bin Jabal dikirim ke Yaman untuk menyebarkan Islam. Subhanallah. Ketika Quran sudah masuk seperti yang Rasulullah perintahkan kepada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Sebelum masuk ke dalam dirinya surat Taha. Ma anzalna alikal Qur'ana litashqa. Umar bin Khattab sebelum kemasukan surat Taha adalah serigala. Serigala yang menerkam, mencabik. Tapi setelah surat Taha masuk ke dalam diri Umar bin Khattab, setelahnya tidak ada pemimpin di dunia yang pernah memimpin dunia seluas, sedahsyat dan sekarisma Umar bin Khattab karena telah menguasai 2/3 dunia. Sayangnya, kita justru sedang meraba-raba untuk sesuatu yang tidak jelas. Kenapa tidak kembali ke Al-Quran? Sebuah sistem bernegara, kenapa mencari yang baru? Kalau Islam pernah memimpin dunia ratusan tahun, 2/3 dunia, kenapa meraba-raba untuk sesuatu yang coba-coba? Kenapa? Kenapa mengikuti orang yang sedang mencoba mencari bebasan kosong? Na'udzubillah min dzalik. Hudan. Namun sebelum hudan saya ingatkan bahwa Alkitablah yang kedua. Seandainya Anda memandang Al-Quran sebagai Alkitab, manual life, panduan hidup yang sesungguhnya, maka niscaya kita akan mendapatkan tuntunan yang luar biasa. Saudaraku, saya ingin gabungkan antara Alkitab dengan hudan dalam tempo yang singkat sebagai penutup ini. Ada satu nikmat. Jika nikmat ini Anda peroleh, saya ambil dari kata-kata an'amta alaihim. Ya Allah, tunjukkanlah hamba ke jalan lurus. Jalan lurus yang pernah dilalui oleh orang-orang yang telah mendapatkan nikmat darimu. Ini yang menjadi fokus. An'amta alaihim. Ada satu nikmat. Kalau Anda sudah dapatkan nikmat itu, sekecil apapun nikmat lain yang Anda peroleh akan terasa besar rasanya. Dan jangankan nikmat kecil, musibah yang Anda peroleh pun akan Anda bisa daur ulang menjadi sebuah nikmat. Kalau Anda sudah dapatkan satu nikmat itu. Dan itu yang menjadi obsesi sahabat Nabi. Dan itu obsesi generasi terbaik selama ini. Tapi kalau Anda tidak dapatkan nikmat yang satu itu, nikmat kecil Anda rasakan sebagai musibah. Karena nikmat besar bagi Anda adalah hamba. Bagi kita adalah hamba. Apalagi kalau tertimpa musibah. Pertanyaannya, nikmat apa itu? An'amta alaihim minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa salihin. Yang karakteristiknya jelas, orang-orang yang pernah mendapat nikmat itu adalah para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para salihin. Nikmat apa itu adalah? Nikmat hidayah, ihtinan. Hidayah apa? As-siratal mustaqim. Apa siratal mustaqimnya? Nikmat hidayah beriman kepada Allah dan nikmat hidayah taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikmat itu, silangi, adalah nikmat hidayah. Hidayah apa? Hidayah untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan nikmat hidayah, hidayah untuk taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Anda tidak akan pernah bisa mendapatkannya di tempat lain kecuali dari Al-Qur'an Al-Karim. Sidang jemaah rahimakumullah. 20 menit saya berbicara dan mudah-mudahan bisa kita lanjutkan nanti setelah selesai jemaah. Namun sebagai kesimpulan akhir dari materi ini, pandanglah Al-Quran seperti Al-Quran menamai dirinya. Dan jangan sembarang menamai Al-Quran. Seperti Allah katakan, bagaimana engkau memandangku, begitulah aku. Inna Rabbi inda dhanni 'abdi bi. Tuhanku tergantung persepsi hambanya dalam memandang dia. Begitu pula Al-Quran. Kalau ingin ada perubahan paradigma mendasar di dalam jiwa, maka pandanglah Al-Quran seperti Quran menamai dirinya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabiyyil karim dan nabiyyil ummi al-mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tidak usah khawatir kalau Anda tidak pandai berbahasa Arab, tidak pandai berbicara Arab. Tapi juga jangan terpengaruh oleh para orientalis yang mengatakan bahwa Al-Quran itu bukan bahasa Arab, tapi bahasa Syro Aramia, bukan. Al-Quran jelas-jelas, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan, Qur'anan Arabiyan. Jangan khawatir, karena Al-Quran bukan seperti buku bahasa asing biasa, tidak. Al-Quran bisa menjelaskan dirinya di dalam diri kita. Syaratnya satu saja. Syaratnya satu saja. Bagaimana Quran yang akan menjelaskan dirinya di dalam diri kita? Bagaimana Quran yang akan berperan aktif dalam diri kita? Satu syaratnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Ulaika yu'minun bih. Untuk pertemuan pertama ini dalam seri khutbah Jumat ini, saya ingin katakan bahwa buktikan dulu keimanan Anda kepada Al-Quran untuk tahap awal. Setelah itu, lihat bagaimana Quran yang bekerja untuk Anda. Siapa yang dianggap beriman kepada Al-Quran itu? Yatlunahu haqqa tilawatih adalah mereka-mereka yang membacanya dengan tilawah yang hak. Ulaika yu'minu nabi. Baru orang itu dianggap beriman oleh Quran, menurut Al-Quran. Selama ini, saya yakin kita semua mengaku beriman kepada Al-Quran, tapi versi kita sendiri. Tapi ketika kita cross-check kepada Al-Quran, sudahkah saya beriman kepada Al-Quran? Jawabannya, ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 121. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minu nabi. Menurut Quran, orang yang sudah beriman kepada Quran adalah orang yang tilawahnya sungguh-sungguh. Seperti apa maksudnya sungguh-sungguh? Sungguh-sungguh membacanya, sungguh-sungguh mempelajarinya, sungguh-sungguh menghayatinya, dan sungguh-sungguh dalam mengamalkannya apapun risikonya, walau harus mati. Baru dianggap beriman kepada Al-Quran kali ini. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. وعلى الصحابة أجمعين وعلى التابعين وتابع التابعين رب إحسان إلى يوم الدين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجات. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا الله jadikanlah kami laki-laki yang tegakkan kalimat takwa di dalam setiap kehidupan kami. Jadikanlah kami pemimpin keluarga di rumah tangga kami yang tegakkan kalimat takwa di dalam rumah tangga kami. Jadikanlah kami seorang suami yang tegakkan kalimat takwa di dalam hati istri kami. Jadikanlah kami ayah yang tegakkan kalimat takwa di dalam hati anak-anak kami. Rabbana ja'alna muqimina shalah. Wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah kami ayah pemimpin yang tegakkan salat di dalam hidup kami. Jadikanlah pula anak-anak kami anak-anak yang tegakkan salat di dalam kehidupan mereka. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ika husna wa sifatika al'ula an taj'al al-Qur'an rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina wa zahaba humumina wa ghumumina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bil-Qur'an. Allahumma arhamna bil-Qur'an. اللهم ارحمنا بالقرآن. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلق محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون